bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.